Jika mengatakan ittifaq dia adalah fi'il, kurang tepat. Mengatakan lain adalah fi'il dengan ittifaq fi'il nazar, kurang tepat. Sedangkan untuk la yakunu dikatakan sebagai fi'il, juga ini dikomentari disaraf dengan dikatakan. Adapun la yakunu, maka tidaklah tepat jika dinilai sebagai fi'il. Lebih-lebih diklaim adanya kesepakatan tentang statusnya sebagai fi'il, karena la yakunu ini murakkab, tersusun dari huruf dan fi'il. Lainnya huruf, yakununya fi'il. Satu kata yang tersusun dari keduanya, huruf dan fi'il, maka tidaklah bisa jika dikatakan dia fi'il. Waman ada fi'lan, dan siapa yang menilainya sebagai fi'il, maka dia terjawab sambil kalam, maka dia berkata-kata secara berlebihan, seakan-akan meniadakan lahnya. Kemudian yang keempat, mutarat dibun fainal fi'liyati wal haqtiyati, yang meragukan ya, antara yang statusnya meragukan antara fi'il dan hak, yaitu khala, ada, dan hasya. Artinya kata-kata ini digunakan terkadang sebagai fi'il, terkadang sebagai huruf. Tentang statusnya demikian, maka untuk khola itu indal jami', untuk khola itu diakui oleh semua ulama nahwu, dia bisa fi'il dan bisa huruf. Adapun untuk ada, maka itu merupakan bisa fi'il, bisa huruf untuk selain di bawah. Sedangkan hasya itu adalah bisa fi'il, bisa huruf menurut ulama lain yang bernama Mubrid dan Al-Mazini. Untuk hasya itu juga bisa dibaca hasya dengan membuang alifnya. Jadi hasya dan juga bisa dibaca hasya. Fal mustasna bi ila yunfaqu idza kana al kalamu taman mujaban. Wattamu huwa ma dzukira fil mustasna minhu. Wal mujabu huwa alladhi lam yataqaddam alayhi nafyun wa la sibuhu. Nahu qawli ta'ala fasyaribu minhu illa qalila. Waka qawlihi qawman qawmu illa zaitan wa qawjan nasu ila amrah. Sawa'un kana al-istisna'u muttasilan kan kama matanna amun qati'an nahu qawman qawmu illa himara. Maka mustasna dengan illa dia dibaca, wajib dibaca nasab jika kalam yang jelas tan mujah tan sempurna, mujab positif, tidak mengandung kata-kata tidak. Siapa yang dimaksud tam? Kalam tam, kalam tam dalam bab mustasna maknanya adalah wa madzukra fil mustasna minhu, adalah kalimat yang mustasna minhunya disebutkan. Maka dalam istisna itu ada tiga unsur. Yang pertama adalah ada istisna, ilah, dan lain-lain. Sesudah ada istisna disebut mustasna, sebelum ada istisna disebut mustasna minhu. Itu tiga unsur yang ada dalam istisna. Mustasna minhu yang terletak di sebelum ada istisna dan ada istisna. nah boleh jadi hal, boleh jadi isim, boleh jadi fi'il. Kemudian setelah itu mustatsna. Kalam disebut kalam tam jika mustatsna minhu disebutkan. Wal mujab, dan yang dimaksud kalam mujab adalah kalam yang lam yataqaddam, tidak didahului nafyun nafi wala syibhu atau mirip dengan nafi, semacam firman Allah fasyaribu minhu ila qalila, maka mereka pengikut talut itu meminum dari sungai itu ila qalila dari sedikit. Maka illa disebut ada istitsna. Jadi berupa illa dan dia adalah harf. Di harful istitsna. Nah, qalila disebut mustatsna. Kemudian wawu di syaribu itu disebut mustatsna minhu. Dan tidak ada kata-kata nafi tidak dalam sebelum illa, maka dia mujah. Kata minhu disebutkan dan tidak ada kata-kata tidak, maka ini adalah kalam tam mujah. Contoh yang lain adalah qaum al-qaumu illa zaidah. Al-qaumu itu mustatsna minhu illa adatul istitsna, zaidah mustatsna. Maka mustatsna yang terletak sesudah kalam tam ada mustatsna minhunya dan tidak ada kata-kata tidak, maka ini wajib nasab. Maka dibaca illa zaidan. Wa khajan nasu illa amr. Ketentuan ini berlaku salah unkan dari istisna, baik istisna-nya dari istisna mutasir. Kama masalnya sebagaimana contoh yang telah kami buat, mungkati'an atau istisna mungkati'. Istisna itu dilihat antara hubungan mutasna dan mutasna minggu, itu dibagi menjadi dua. Dan istisna mutasil dan istisna mumpadah. Istisna mutasil adalah jika mustasnanya adalah bagian dari mustasna minhu. Ingkana mustasna ba'dal mustasna minhu. Jika mustasna adalah bagian dari mustasna minhu, maka disebut istisna mutasil. Semacam amr itu adalah bagian dari anak manusia, termasuk manusia tidak amr ya. Amr adalah hubungan bagian dari manusia, dan ini disebut istisna mutasil. Zaid itu termasuk kaum, Zaid itu bagian dari kaum, maka istisna mutasil. Qalilan itu bagian dari bawah jamaah. Jumlah sedikit itu adalah jumlah sedikit dari bagian bawah jamaah dari mereka. Maka ini disebut istisna mutasil, sehingga dikatakan kama masalna, sebagaimana contoh-contoh yang telah mereka. Ada yang kedua disebut istisna mukhtar. Definisinya di syarat dikatakan istisna mungkata adalah bi alam yakun kadzalika, yaitu istisna yang tidak sebagaimana tadi, yaitu mustasna, mustasnanya bukan bagian dari mustasna minhu. Boleh jadi mustasna itu sejenis dengan mustasna minhu ataupun tidak. Maka istisna munqati itu ada yang mustasna minhunya itu pada asalnya adalah sejenis. Di sini dicontohkan, contohnya adalah qaumal qaumu ila zaidan. Qaumal qaumu ila zaidan sama dengan contoh istisna mutasil. Qaumal qaumu ila zaidan. Maka zaidan itu bisa istisna mutasil, bisa istisna mutasil, tergantung maksudnya. Bisa dikatakan istisna mutasil jika kita katakan bahasanya Zaid adalah bagian dari kaum, dari kelompok itu. Jika Zaid adalah bagian dari kelompok itu, maka istisnanya mutasil. Atau Zaid itu manusia sama dengan al-kaum, namun dia bukanlah anggota kaum, dia kelompoknya lain. Maka jika dia kelompoknya lain, meskipun satu jenis dengan mustasna minhunya, itu sama-sama manusia, maka itu istisnanya dari istisna mutasil. Maka tentang Zaid yang di sini istisna mutasil atau munqati, kita perlu melihat hubungan perkumpulan atau hubungan Zaid dengan al-kaum untuk menentukan ini mutasil atau munqati. Karena yang disebut istisna mutasil adalah jika mustasna itu adalah anggota atau bagian dari mustasna itu. Asalkan Zaid ini bagian dari kaum, maka dia istisna yang mutasil. Nah, kalau jika dia bukan bagian dari kaum, maka dia kelompok yang berbeda. Meskipun dia satu jenis dengan kaum, yaitu sama-sama manusia, maka istisnanya istisna yang mutasil. Kemudian istisna yang mutasil yang kedua, mustasna itu tidak sejenis dengan mustasna minhu. Contohnya di sini, qaumal qaumu ila himarah. Kelompok itu, mereka sudah berdiri kecuali keledai. Keledai, dari bahasa Arab yang cantik, istilah seperti ini itu bukan hanya cacat dengan bahasa Arab, ini bahasa Arab fusha. Jadi diakui termasuk dalam bentuk usul bahasa Arab. Himmah keledai tentu bukan bagian dari kaum. Jadi bukan, karena dia tidak sejenis dengan kaum. Semuanya jangka ke makna. Akan tetapi untuk istisna mutasil, makna ilah itu bukanlah ilah. Tapi makna ilah dari istisna mutasil itu adalah laki. Maka misalnya kumantum ilah himaron, mereka itu berdiri akan tetapi keledai tidak. Tetapi keledai tidak. Dan termasuk dalam pembahasan ini adalah istilah ulama dalam ayat fasajadu illa iblis. Ada sahara bukan dengar menelkafir. Apun ada mana dikatakan disitu di agama fasajadu illa iblis. Ada sahara bukan menelkafir. Fasajadu maka mereka itu malaikat. Baikun nabil malaikat. Dan kita kata-kata sama malaikat. Fasajadu maka mereka semua sujud di malaikat. Illa iblis atau beri iblis. Maka di sini ulama istilah iblis ini istisna mutasil apakah istisna mutasil. Jadi ini menimbulkan konsekuensi makna yang berbeda. Sebagian ulama mengatakan istisna di sini istisna mutasil. Sehingga mereka mengatakan iblis itu bukan bagian dari malaikat. Jadi iblis tersendiri bukan malaikat. Akan tapi di situ dia masuk dalam istisna karena iblis itu rupanya gaya yaitu menjadi malaikat dan dia bersama malaikat pada saat ini. Itu ulama yang mengatakan istisna mungkotek. Mereka mengatakan iblis bukan malaikat, bukan bangsa malaikat adalah tersendiri, kelompok yang tersendiri dari malaikat. Sedangkan dia masuk dalam istisna itu karena dia berada dalam bangsa di malaikat. Ketika itu ada suatu lama mengatakan bahasa istisna dan istisna mutasil. Sebagai ahli tafsir mendapat istisna bahasa jadu ila iblis itu istisna mutasil. Maka menurut ulama yang memang mengatakan bahasanya istisna mutasil, maka mengatakan iblis itu adalah bagian dari malaikat. Iblis adalah salah satu bagian dari bangsa malaikat. Wallah alam pada hal ini kalau mungkin yang lebih hati dengan yang mengatakan istisna tidak istisna mengkotek dengan alasan yang Allah jelaskan di surat Al-Kahfi kan dan sini karena dan sini kepada fa'an amin optik atau tetap hidunan wa sirriya tahu awliya amin duni iblis itu dengan sini Allah katakan dia bagian dari jin dan Allah jelaskan jin itu dan ciptaannya lain dari malaikat. Maka yang nampak yang paling dibuat adalah istisna yang kata jadi ila iblis itu adalah istisna mengkotek. Maka gara-gara ini istisna mutas atau mengkotek maka terdapat perbedaan dalam perbedaan apabila dalam masalah akidah yang memang diakui yaitu tentang itu semua malaikat atau bukan? Itu gara-gara faktornya istisna mutasil atau istisna mukotek. Kemudian yang kedua, rincian yang kedua, wa in kana al-kalam mutaman ghaira mujab jaza fil mustasna al-badalu wan nasbu ala al-istisna'i. Dan jika kalam itu tam, ada mustasna minhunya, namun ghairah mujabin tidak positif. Itu ada kata-kata tidak. Maka jaza, maka boleh tidak untuk mustasna itu boleh al-badal, dijadikan badal. Marfu sebagai badal. Wan nasbu ala al-istisna. Dan baca nasab sebagai mustasna. Wal afdal fil mutasil al badalu ay ja'alu al mustasna badalan lil mustasna minhu fa yatba'uhu fi i'rafihi nahwu qawli ta'ala ma fa'aluhu illa qalilun minhu. Kata penulis suruh mutamimah dan pendapat yang paling kuat itu dengan merinci istisna'nya mutasil ataukah mungkotek. Jika istisnanya adalah istisna muttasil dan kalamnya adalah tam, tam atau mujah, maka yang lebih baik adalah al-badai, marfu sebagai badai. Ayyuja'a artinya mustasna dijadikan sebagai badal dan mustasna minhu sehingga mengikutinya dalam i'rab. Contohnya ma fa'aluhu illa qalilun minhu. Tidaklah mereka mengerjakannya kecuali sedikit dari mereka. Qalil di sini adalah bagian dari mereka. Maka istisna istisna mutasil. Kalamnya ini tam. Ada mustasna minhu, yaitu mana? Mustasna minhunya mana? Wawul jamaah. Namun dia ghairu mujah karena ada mana? An-nafiyah. Maka yang lebih baik dia badal. Maka qalilun itu badal dari wawul jamaah. Wawul jamaah statusnya fa'il. Ya, fa'il itu marfu', maka qalilun. Jadi dikatakan yang namanya ghairu mujab itu adalah yang tidak, yang mujab itu adalah yang tidak ada di sana. Tadi ketika membahas tam mujab, wal mujab walladzi lam yataqaddam 'ala nafyin wala sifuhu. Dan mujab adalah kalimat yang tidak sejari nafi atau sifur nafi. Nah, tidak bersifur lagi ya. Ada sifur nafi. Banyak sekali sifurnya. Nah, apa itu sifur nafi? Wal murad bi sifur nafi annahu nahu wala yaltafit minkum ahadun illa ra'atah. Wal istifham wa ma yaqnatu min rahmati rabbi ila dhalun. Dan yang dimaksud si penafi pertama adalah nahi. Contohnya dalam ayat, dan janganlah seorang pun di antara kalian menoleh. Ilam wa'aduka. Apa ini? Dibaca marfok ya. Jadikan badal. Di sini ada ini tam, yaitu ada ahadun sebagai mustasna minhu. Kemudian ada sibun nabi, yaitu la anahiyah. Kemudian ada idadat, ada tu istisna, sedangkan imro'atak ini adalah bagian dari ahadu minhu. Maka yang arja adalah badal. Kemudian istibhan. Dan siapa saja, dan siapakah yang putus asa dari rahmat Rabbmu kecuali orang-orang yang besar. Maka di sini juga ada istifham man, ada kalau di sini istisnanya bukan istisnan, ini kalimatnya bukan kalimat tam atau mungkin kalimat tam bahman ya benar. Kalau ilam wa'atuka itu dibaca rafa, dan itu kirahnya, kirahannya Abu Umar dan Ibnu Katsir. Sedangkan Ad-Dhalul itu dibaca rofak menurut kiraannya semua pakai kiraan. Fadlun badalun badal ba'din min fa'il yaqnut al-mustaqir fi. Maka dhalul itu badal badal sebagian. Badal juz'i atau badal ba'di an kulli dari fa'il yaqnut yang mustaqir. Kemudian menasbu fil mustasna al mustasil arabiyun jayidun kuriyati fi sirai fi qalilun wa mu'ad. Dan nasab dalam kalimat tam ghairu mujad namun dia mustasna mustasil arabiyun adalah bahasa Arab jayidun dan dia adalah bahasa Arab yang bagus. Di antara buktinya adalah kuri abihi dibaca dengan ini dengan nasab alal istisna sebab dalam kiraah yang tujuh untuk ayat qalilum mafa'alu ila qalilum minhum dan imra'atuh walayal tabib minkum ahadun ila imra'atuh. Kemudian yang kedua, kalamnya kalam tamuja. Akan tapi istisna mungkotah. Wa ikana al istisna mungkotah. Fal hijaziyun yujibuna nasba. Nahu malahum bihi min ilmin illa tiba'adhani. Wa tamihun yuwajihunahu wa yujizuna al istiba'ah. Nahu maqam al-qam ila himarah wa la himarah. Jika kalam adalah kalam tam ghairu mujad namun istisna yang mungkotek, maka ada dua pendapat dalam hal ini. Falhijaziyun, maka orang-orang hijaz mewajibkan nasab sebagai mustasna sebagaimana dalam ayat soal Al-Ma'idah, tidaklah mereka memiliki ilmu diri tentang kematian Isa atau tentang Isa disalib atau tidak, terbunuh atau tidak, illa tiba'adhan kecuali jemaah seperti praduga. Maksudnya tiba'adhan itu baca nasab. Dan ini kalamnya ghairu mujad itu adalah nas dan dia kalamnya sudah tam karena sudah ada mustasna minhunya. Sedangkan Bani Tamim itu merajihkan nasab. Lebih baik nasab kata Bani Tamim. Jadi kalau kata Bani Tamim lebih baik dan istisna mungkotek dalam kondisi seperti ini adalah nasab. Akan tapi wujudnya intibah mereka bolehkan jika dijadikan ibadat. Mereka bolehkan jika intibah jadi tapi itu jadi ibadat. Sehingga menurut bahasa Tamim maka boleh makom mangkom illa himar wala himar. Maka boleh makom mangkom illa himar boleh illa himar juga boleh. Kalau menurut bahasa Al-Hijaziyun maka harus nasab. Ini cuma maqam al-qam ila himaran. Kemudian yang ketiga tadi yang pertama adalah kalamnya tam mujad, yang kedua tam ghairu mujad. Yang ketiga wa in kana al-kalam munaqisan wa huwa alladhi lam yuzkar fil mustathna minhu wisama istisna'an mufarragan. kana mustasna ala hasabil awamiri fa yu'ta ma yastahiquhu law lam tujad illa wa syartuhu qawlul kalami ghaira ijabin nahu man qama illa zaidun wa maraitu illa zaidan wa maraitu illa zaidin maka qawlihi ta'ala wa ma muhammadun illa rasulun wa la taqulu allahi illa al-haq wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jika kalamnya adalah kalam nakid, lawan dari kalam tam. Kalam nakid adalah kalam yang lam yuzkar, tidak disebutkan di sana mustatsna minhu. Maka istisna dalam kondisi kalam nakid itu disebut istisna mufarrad. Sesudah yang dikosongi, itu dikosongi mustatsna minhunya. Maka karena mustatsna, maka cara baca mustatsna ala hasabil awamir tergantung amil. Fayuqa, maka mustatsna diberi maistahiku apa yang jadi hak mustatsna seandainya tidak ada illa. Dengan syarat kalam tersebut adalah bukan mujad. Contohnya ma qoma illa zaid. Tidaklah berdiri kecuali saya. Maka di sini kalamnya itu ghairu mujab, ada ma. Dan dia naqis karena tidak ada mustatsna minhu yaitu fa'il sebelum illa. Karena dia kekurangan fa'il, maka setelah illa itu menyesuaikan. Karena dia kekurangan fa'il, maka setelah illa dijadikan fa'il. Jika dia kekurangan maf'ul, maka setelah illa dijadikan maf'ul. Maka dia kekurangan fa'il, maka dijadikan fa'il. Maf'ul illa zaidun. Jika dia kekurangan maf'ul b, maka dijadikan maf'ul b. Maka lama apa itu illa zaidun. Kalau aku melihat kecuali Zaid statusnya, i'rabnya maf'ul bihi mansubun bil fathati. Jika dia kekurangan majrur, isim majrur maka dia jadikan majrur. Sama maratu ila bi, kemudian kita di Zaid maka ya dia baca di Zaid. Nabirman kan lebih mustatir, sedangkan fa'ilnya itu zaid. Bukan. Yang fa'ilnya bukan lebih dalam koma, maka lebih zaid. Karena kalamnya kalam remuja. Salah makna yang tetap Zaid itu berikan fa'il. Semacam firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasulun. Tidaklah Muhammad kecuali seorang utusan. Nah, rasulun itu jadi khobar, Muhammadun mubtada. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa. Jangan kalian katakan atas nama Allah kecuali yang benar. Al-haqqa itu maf'ul bih dari qaul. Karena wala taqulu 'ala Allah di sini kekurangan maf'ul bih untuk qaul. Maka al-haqqa menjadikan maf'ul bihnya. Kemudian contoh yang majrur billati ya ahsan, jangan kalian debat ahlul kitab illa bi. Kemudian ditambahi alat dia anan, maka alat dia anan statusnya adalah majrur. Itu istisna dengan illa memiliki tiga rincian. Wal mustatsna fi ghairin wa siwan bil ghafiha majrun bil idafati wa yu'rafu ghairun wa siwan bima yastahiqu al mustatsna bi illa fa yajibu nasbuhuma bi nahwi qamu ghaira zaidin wa siwa zaidin. Wajudu al-ittifa'u wa nasru kama fi nahwi ma qamu ghaira zaidin wa siwa zaidin. wa yu'abani bihadza fil awamir bin nahwi maqaman ghairu zaidin wa siwa zaidin wa ma ra'aytu ghayra zaidin wa siwa zaidin wa ma ra'aytu wa ma ra'aytu bi ghayri zaidin wa siwa zaidin wa idza muddat siwa kana i'rabuha zahiran wa idza qusirat kana muqaddaran 'ala al-alif. Dan mustatsna dengan yang kedua dan mustatsna dengan ghairi dan siwa. Filogatnya dengan berbagai cara bacanya, maka mustatsna yaitu isim setelah ghairi dan siwa itu majrurun. Hanya ada satu pilihan yaitu majrur dengan status sebagai mudhaf ilaih. Sedangkan karena ghairi dan siwa ini isim, maka yu'rabu di i'rab ghairu dan siwanya dengan isim yang dengan apa yang jadi hak mustatsna dengan ilah. Untuk ghairu dan siwanya, maka dia di i'rab sebagaimana i'rab mustatsna dengan ilah. Kita bayangkan ini sebelum ghairu itu ada ilah. Maka gimana setelah illah? Maka itulah keadaan ghairu. Masih rofa, maka ghairu. Boleh rofa, boleh nasab, ya, maka boleh ghairu, boleh ghairu. Maka untuk setelah ghairu itu mudah ilah abadah, dan menjuruh abadah. Nah ghairunya itu adalah gimana bacaan ghairu? Ghairu apa ghairu? Atau ghairi? Maka bayangkan seandainya sebelum ghairu ini ada illah, maka dia harus dibaca apa? Fayajibu nasbuhuma, maka wajib menasab ghairu. Sehingga ghairu bacanya, kalau siwa ya, kalau cuma masalah bacanya tetap dibaca siwa, tidak masalah. Cuma nanti i'rabnya ini mansub atau ini mukaddarnya apa? Namun yang nampak di masalah adalah ghairu, ya. Jelas itu nampak di masalah. Kalau kita baca, kalau siwa tidak perlu dipikir, pokoknya siwa mansub, siwa mansub jelas. Siwanya, kenapa? Tapi siwa mansub, ya, setelah siwa mutul kira. Siwanya, ya, dipikir lah. Erohnya apa? Dan kalau ghairu ini jelas jadi masalah, harus diperhatikan. Fayajibu nasbuhu, maka wajib menasabkannya jika talamnya adalah tamuja. Kamu ghairu zaidin. Tam ada mustatsna minhu yaitu wawul jamaah. Dan muja tidak ada kata-kata menafi. Maka ghairu mustatsna berdiri selain zaidin. Boleh ditibakan, yaitu jadikan gadar, boleh dibaca nasab sebagai mustatsna. Yaitu jika talamnya adalah tam ghairu muja. Maqam manya ghairu muja, qamunya tam. Maka boleh ghairu zaidin wa siwa zaidin. Maka boleh nasab maqam ghairu zaidin wa siwa zaidin. Dan boleh juga dibaca nasab maqamu, dibaca itibah maqamu ghairu zaidin wa siwa zaidin. Dan yang ketiga, yu'rab i'rab sesuai dengan amir, sesuai dengan kebutuhan, apa yang kurang. Maqama apa ghairu zaidin, maqama belum ada fa'ilnya, maka ghairu yang sedang fa'il. Maka maha penasir mabunin ala sukun wa mafidun nadir mabunin ala fathih ghairu fa'ilun. Ghairu fa'ilun maf'ul bi dhammati wa mudhaf. Zaidun mudhaf ilayhi majrur bil kasrah. Wa ma ra'aytu ghayra zaidin wa siwa zaidin wa ma ra'aytu bi ghayri zaidin wa siwa zaidin. Kemudian tentang masalah i'rab untuk siwa. Maka disini dikatakan idza muddat siwa, jika siwa itu dibaca mat, yaitu dengan dibaca di sawah. Salah satu cara bacanya ada yang mat, ada yang bacanya itu sawah atau siwa. Ada empat bacaan, ada siwa, ada suwa, sawah, dan ada siwa. Maka yang mat itu sawah sama siwa. Maka jika dibaca mat yaitu sawah atau siwa, maka i'rab bisa dhahir, yaitu pada hamzahnya, ya kan? Maka pada hamzahnya, hamzah apa yang namanya mamdudahnya. Namun jika dibaca kasar, jika dibaca pendek, wajah pun dalam dibaca pendek itu siwa atau suwa, kan mukat dalam alat alisi. Maka statusnya mukotar alal alif, berarti statusnya apa? Isim. Kalau mukotar alal alif, isim makasu. Kemudian berikutnya, wan mustaqlan bilaisa wa la yakunu mansuban la ghairu li anna sababahuma namu qamal qamu laisa zaidan walaikun zaidan. Untuk mustahil dengan lain dan layakunu, maka dibaca mansub la ghairu, tidak ada yang lain, karena statusnya adalah khoba laisa dan khobar layakunu qamal qamu laisa zaidan, zaidan khobarnya laisa, layakunu zaidan, zaidan khobarnya yakunu atau layakunu. Kemudian yang berikutnya adalah al-mustatsna fi qala ada dan hasya. Yajuzu jaruhu wa nasbuhu biha. Nahu qamal qamu qala zaidan wa qala zaidin wa ada zaidan wa ada zaidin wa hasya zaidan wa hasya zaidin. Fa in jarata fa ya hurufu jari wa in akhabta fa ya af'alun ila ana sifawaihi lam yasma' al-mustatsna fi hasya illa al-jara. Adapun mustatsna dengan qala ada dan hasya, maka ada dua pilihan, sama-sama boleh. Boleh dibaca jar sebagai isim majrur, manasbu, dan boleh dibaca mansub sebagai isim maf'ul. Bukan sebagai isim maf'ul, sebagai maf'ul bih, maksud saya. Biar dengan kata-kata itu. Maka boleh qamal qamu qala zaidan, maka zaidan maf'ul bih dari qala. Kala itu fi'il. Ini fi'il, unsur fi'ilnya tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Unsur fi'ilnya tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia semuanya maknanya kecuali melainkan unsur fi'ilnya. Ini kan setiap maknanya dengan suaranya statusnya fi'il, kata kerja. Tidak bisa kata-katanya pindah, cuma maknanya saja. Boleh juga khala zaidin, zaidin isim majrur, khala hakujar. Fa'in jarata, maka tidak mengkosirkan, fahiyya huruf ujarin, maka khala adat dan hasya, tiga kata tersebut statusnya huruf jar. Jika engkau nasabkan, maka tiga kata itu statusnya fi'il, sedangkan isim setelahnya statusnya maf'ulun bih. Akan tetapi di bawah tidak pernah mendengar orang Arab memberikan istisna dengan hasya ilang jauh kecuali dengan jar. Kalau di bawah dia tidak pernah mendengar dari perkataan-perkataan orang Arab yang menggunakan hasya kecuali setelahnya di jar. Karena itu menurut di bawah maka harus dibaca ya. Maka tidak harus dijadikan hak untuk hasyah. وتتصل ما بعد وقلا فيتعين النسب ولا تتصل بهاشا تقول قام القوم مع زيد. Dan bersambung dengan ada dan qala itu terkadang diberi sambungan berupa ma. Ma-nya di sini statusnya ma masdariyah. Maka ketika disambungi ma, fayata'ayyan anasku, maka harus nampak. Karena ma di situ mengisyaratkan bahasanya khaf ada dan qala itu harus jadi fi'il. Karena dia mamasdariyah, yang namanya mamasdariyah dengan fi'ilnya dia menjadi isim sharif, ya kan? Kalau mama itu mamasdariyah, artinya pasangan adalah fi'il. Karena antara mamasdariyah dengan fi'il ini maka akan maka bisa dikembalikan pada mamdar sharif. Oleh karena itu namanya disebut mamasdariyah. Maka ma di sini adalah tanda khala dan ada harus dianggap sebagai fi'il. Fa ya'ayyan anasku, maka harus dibaca nasab sebagai maf'ul bih, isim setelahnya. Namun ma ini tidaklah pernah bersambung dengan hasyah kecuali langkah-langkah saja. Maka maqam al-qawmu ma'ada Zaidah, maka harus dibaca Zaidah, tidak ada pilihan yang lain. Contohnya dalam perkataan lebih seorang penyair Arab diri ya, yang dia memiliki syair yang baik dan menunjukkan bahwa orang diri itu sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kullu syai'in ma qala Allah, ma qala Allah ha. Batil. Ingatlah segala sesuatu selain Allah itu batil. Dia mengatakan penyair Arab diri ya. Muatannya matan tauhid. Maka batil tidak layak disembah semua selain Allah. Wa kullu na'imin la mahala tazairu. Dan segala nikmat itu ma la mahalata, tidak boleh tidak, artinya pasti zail akan hancur. Maka si ma fala Allah. Sampai sini pembahasan tentang istisna. Wa amma khabaru kana wa akhawatiha wa khabaruhu fil musabbahati ilaysa wa khabaruhu af'al al-mutarafati wa ismu inna wa akhwatiha wa ismu la allati li nafsil jinsi fa taqaddama al-kalamu 'alayha fil marfu'ati wa amma tawqi'u fa sayati al-kalamu 'alayha insyaallah ta'ala. Adapun khabar kana atau khabar saudaranya kana, demikian juga khabar huruf yang serupa dengan laisa, khabar af'al mudharabah, isim inna dan saudara-saudaranya isim la yang fungsinya nafsil jinsi. Fatakot gamal kalam alaiha, maka telah dibicarakan, telah lewat pembicaraannya fil marfu'at ketika membahas isim-isim marfu'. Wa amat tawabi ada pun tabi fasi isil kalam, maka akan datang pembicaraan tentangnya insyaAllah. Mungkin demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada halaman 62 disebut al-Lukufi menyelisih pendapat tersebut. Mana ini? Dzanantu zaidan qa'iman khilafal al-kufiyyin. Yang disebut wasit di sini menjadi dalam hal ilgha' muta'akhir, ilgha' mutaqaddim atau ilgha' mutawasit. Wala yajuzu ilgha'ul amil mutaqaddim. Jika amil atau yaitu dzanantu itu berada di depan, maka tidak boleh mengilghakan amil. Amil yang berada di depan itu tidak boleh diilghakan, tidak boleh tidak diamalkan. Maka dzanantu zaidan qa'iman. Khilafan lil kufi. Ini menjadi pendapat kufi. Nahwu dan versi mazhab kufi itu membolehkan amilnya di depan dan dia tidak beramal. Maka mereka membolehkan dzanantu zaidun qa'imun. Itu boleh menurut kufiyun. Dzanantu zaidun qa'imun. Kok tidak zaidan? Saya pakai mazhab kufi. Dan ini tidak beramal. Dzanantu boleh beramal meskipun di depan. Jadi yang dimaksudkan adalah masalah ilgha mutaqaddim, ilgha amil mutaqaddim. Amrun wawu di belakang ada wawunya, itu wawu apa, i'rabnya bagaimana? Wawunya wawu pembeda dengan umar. Supaya jika orang sudah keliru baca, ini amr, ainnya dipatah, ataukah umar? Kalau sudah kemudian cuma ainil dan ra, maka mungkin baca umar, bukan baca amr. Maka kalau mana menetapkan untuk amr itu dikasih wawu. Jadi wawu untuk pembeda antara amr dan umar. Untuk tanda ini amr bukan umar. Halaman 65. Ada kalimat zana asyadra nauruhu. Kemarin waktu kajian saya artikan dengan cahaya. Setelah lihat di kamus artinya bunga. Kalau naur itu bunga, kalau nur itu cahaya. Baik, saya baca ini nur, saya kira nur. Kalau memang nur, jika memang maknanya bunga, maka seperti ini juga itu sebagai ralat. Karena saya kira ini menentu nur bacanya. Kemudian halaman 67. Yang khamisah. Tentang masalah harful alif. Kalau harful alifnya itu bukan di, kalau alifnya tidak di khamis, alif itu ada di rabi'ah. Jika mau ditanyakan alifnya, kalau di khamis tidak ada alifnya, kenapa ditanyakan? Yang ada alifnya itu di rabi'ah. Walbul kasra fathah, walbul ya alifah. Maka alif di sini alif maksurah atau alif lurus, bedanya apa? Alif di sini alif mukallaf alif ya. Alif perubahan alif ya. Dia bukan alif maksurah. Ini bukan alif maksurah, namun dia alif mukallaf alif ya. Dari ya mutakallif itu ya mutakallifnya diganti alif. Maka dia alif gantian penggantian dari teriak, teriak, mutakalim. apa beda si segi makna antara penggunaan idhofah dan tamyiz pada kata-kata babun sajad dan babu sajid. Apakah cuma dari i'rabnya saja yang beda? Yang nampak adalah hanya dari sisi i'rabnya saja yang berbeda. Demikian Rasulullah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.